Bagaimana hukumnya kita sedang sujud kemudian sikunya menyentuh lantai masjid? Tidak diperbolehkan siku dalam keadaan disentuhkan ke lantai. Naam, namun hendaknya diangkat dan dijauhkan dari lambung. Naam, silakan antum lihat banyak kitab yang menjelaskan tentang sifat-sifat sujud, ya, seperti sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seorang mengangkatnya, wala yaftarish ahdukum iftirashas sabu', jangan seorang itu seperti binatang buas, ya, yang membentangkan apa yang membiarkan sikunya itu berada di atas lantai. Jadi diangkat.